This is one DJ. sana, ilaw ka mo sa maya. Rindu-rindu ko belo suya mo di mata. Siyo mama, adeko kasiya, adeko kasiya ang tayong gulungan ni Samua. Hati rindu balai pulang ke sana. Kamu muda apa mama papa bersaudara. Setara tangan rindu kadara. Kau selalu marah hai selalu kita bangga. Rasa paling jauh tak kari yang kita bawa. Jauh dari mobil orang sering kita angkat. Hati rindu balik air mata manele. Ini ada sudah kiri kiri cakar lele. Tanahnya yang bisa pilih ini torang panele. Kepuri hilang kau hanya sama-sama tempat panele. Yo, kono, kau belosu paling jauh. Kita di sini tahan rindu mamae. Pulang ke kampung. Aku pegang tangan aneka kamar dijaga. Itu dia, mungkin kita selalu bangga.